الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Syarah An-Nawawi لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله. الحديث الثامن حديث yang ke-8 dari 40 النووية. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka mau menyatakan dan mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Baik, telah diizinkan untuk orang-orang yang diperangi, yakni kaum muslimin yang senantiasa diperangi dari awal-awal dakwahnya sampai beliau berdakwah 13 tahun di Makkah, pindah ke Madinah, nanti di Madinah baru diizinkan beliau untuk berperang. Kenapa? Karena beliau dan kaum muslimin didzalimi oleh orang kafir, orang musyrik. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Perangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan seterusnya dari dalil yang banyak. Baik, yang memerintahkan Rasul untuk memerangi orang-orang kafir. Sampai kapan? Sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka mau menegakkan salat. Wayu'tuz zakah, sampai mereka mau mengeluarkan zakat. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka sudah menunaikan ini semuanya, kewajiban-kewajiban ini, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, sungguh mereka telah melindungi dari aku darah-darah mereka dan harta mereka kecuali hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka ya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang nampak zahirnya itu yang diterima. Barakallahu fikum. Maksudnya begini, ketika ada seorang menyatakan diri masuk Islam dengan bersyahadat, ya diterima persaksiannya sebagai seorang muslim, walaupun kenyataannya dan pada hakikatnya dia adalah munafik. Barakallahu fikum. Masih tetap dengan kesyirikannya dan kekufurannya, maka tetap diterima yang zahir dari dia dan diperlakukan dia sebagaimana yang lainnya diperlakukan sebagai seorang muslim. Tapi perhitungannya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintah untuk menilai kecuali dengan zahirnya saja. Qala rahimahullahu taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu ay amaranillahu subhanahu wa taala. Ini umirtu, yakni aku diperintah oleh Allah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'miru bi awamirillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Wa huwa muballighun anillahi subhanahu wa taala. Dan beliau sebagai penyampai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika sa'irul anbiya wal mursalin, demikian juga semua nabi dan rasul. Innama hum muballighuna anillah. Mereka-mereka semuanya penyampai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fima ya'muruhum bih. Apapun yang Allah perintahkan. Wa bima yanhahum anhu, dan juga pada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya penyampai. Fahumul wasitatu bainallahi wa bain khalqihi fi tablighir risalah. Maka rasul ini sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam penyampaian risalah. Barakallahu fikum. Allah tidak langsung menyampaikan kepada kita secara keseluruhan orang per orang, enggak, tapi melalui rasulnya. Tersampaikanlah apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan. Qauluhu an uqatilan nasa yakni al-kuffar. Yani Allah memerintahkan rasulnya dan kaum muslimin untuk memerangi orang. Siapa? Orang kafir. Kafir yang mana? Yang tidak syahadat, yang tidak sholat, yang tidak mengeluarkan zakat. Itulah orang kafir. Barakallahu fiik. Hatta kadekaulu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, dan mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ai hatta yadkhulu fi dinil Islam, artinya sampai mereka mau masuk ke dalam agama Islam ini. Lanahu dinullah alladhi ikhtarahu li'ibadihi, karena inilah agama Allah yang Allah pilihkan untuk hamba-hambanya. Fala dina siwahu, maka tidak ada agama selain Islam yang diterima di sisi Allah. Setelah diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran. Qala Allah Ta'ala inna dina inda Allah Islam, sesungguhnya agama yang benar dan diterima di sisi Allah hanyalah Islam, tidak ada yang lain. Kalau dia mengatakan, oh Yahudi lah Ustaz, Nasara, iya, Yahudi dan Nasara di zamannya ketika mereka menjalankan At-Taurat dengan benar, barakallahu alaikum, mengimani Rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka pun masuk surga. Demikian juga Nasara. Tapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, diturunkannya Al-Quran, tidak lagi berlaku semua agama samawi. Semua agama samawi terhapus, dihapuskan oleh Islam. Maka orang Yahudi mau tidak mau harus mengakui dan mengimani Rasul sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir dan harus mengikutinya. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati yahudi wa la nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabina." Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi dan Nasara, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mau mengimani aku dan mengimani apa yang aku bawa dari risalah, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi semuanya, oleh karena itu semuanya diajak dalam Al-Quran. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya ahlul kitab, Yahudi, Nasara, masih. Mari kita mengatakan dan meyakini satu keyakinan yang sama, yaitu apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Untuk kita tidak menyembah kecuali hanya Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Karena orang Yahudi telah merubah agama mereka dan melakukan kesyirikan, mengibadahi, menyembah Uzair. Orang Nasara juga demikian. Mereka telah merubah dan mengacak-acak agama mereka. Barakallahu fiikum. Mereka menyembah Isa alaihissalam. Barakallahu fiikum. hatta yadkhulu fi din Islam li annahu dinullah alladhi ikhtarahu li ibadi. Ini agama yang Allah pilih. Fala dina siwahu. Maka tidak ada agama selainnya yang diterima di sisi Allah. Inna dina indallahi Islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama untuk dia anut selain Islam sebagai satu agama dan keyakinan, fala yuqbal minhu, maka Allah tidak akan menerima darinya. Sebanyak apapun amalannya, seikhlas apapun dia beramal. Barakallahu fiik. Kalau tidak dibangun di atas ketauhidan, tidak dibangun di atas keimanan, keislaman, barakallahu fiik. Fala dina illa al-Islam, maka tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Alladzi ja'a bihi ar-rusul. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Semoga pujian sanjungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Ila amba'atallahu Muhammad. Fasara al-Islam yutlaqu ala ma ja'a bihi alaihi salatu wassalam. Baik. Dinul Islam itu dari dulu sebenarnya. Islam itu dari dulu. Wa may yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbal minhu. Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah, mentauhidkannya. Syariat apapun yang dijalankan. Syariat Yahudi atau syariat Nasrani di zamannya masing-masing. Maka dinamakanlah Islam dan orangnya muslimun. Barakallahu fikum. Pesan-pesan para nabi kepada anak-anak mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Qur'an, Islam sudah menjadi nama untuk agama yang kita anut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raditu lakumul Islama dina," dan aku ridha untuk kalian agama Islam sebagai agama. Paham? Paham barakallahu fikum. Baik. Adapun zaman dahulu, Islam itu adalah penyerahan diri. Barakallahu fikum. Fala dina illa al-Islam, maka tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Alladzi ja'a bihi ar-rusul, yang dibawa oleh semua rasul. Semua membawa Islam, yakni membawa ajaran penyerahan diri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Islam sebagai nama agama. Paham barakallahu fikum. Sayyid yutlaqu ala ma ja'a bihi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wal Islam lahu arkanun syahadatu an la ilaha illallah, dan Islam itu ada rukun-rukunnya yang sudah kita lewati. Barakallahu fikum. Tinggal ini pengulangan. Memiliki rukun-rukun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat, wa iqamus shalah menegakkan salat, wa itauz zakah mengeluarkan zakat, wa shaum ramadan puasa di bulan ramadan, wa hajjul baitil haram man istata'a ila sabila, dan menunaikan ibadah haji ke baitul haram bagi siapa yang mampu. Hadhihi arkan Islam kama bayyanahan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun-rukun Islam yang telah diterangkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. War rukunul awwal huwa syahadatan. Rukun yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa humal asasu, dan inilah pokok pondasi. Fala ilaha illallah tanfi jami' asy-syirk. Maka la ilaha illallah menafikan, menolak semua sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhlisul ibadata lillahi azza wa jalla illallah. Ini adalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, adapun syahadat Muhammadar Rasulullah, tanfi jami'al bid'ah wal muhdatsat. Ini yang mengingkari, menolak, membantah, menafikan semua perkara bid'ah dan perkara-perkara baru di dalam agama. Barakallahu fikum. Kalau Anda menyatakan diri bahwa Muhammadur Rasulullah, berarti Anda harus mengikuti beliau. Tidak melakukan penambahan, tidak melakukan pengurangan, tidak mengacak-ngacak, tidak mengobok-ngobok agama ini. Anda hanya mengikut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti pernyataan syahadat Muhammadur Rasulullah yang Anda ucapkan. Hanya mengikut. Barakallahu fikum. Baik. Wa tusbitul amala bis sunnati al-waridati anhu sallallahu alaihi wasallam, engkau menetapkan amalan dengan sunnah yang datang dari beliau. Wa bihadza yahsulu lil muslimi ad-dukhulu fil Islam, dengan ini seorang baru bisa dinyatakan masuk ke dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Qauluhu wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, fala yakfi ayyashhadu an la ilaha illallah, maka seseorang muslim yang telah menyatakan syahadat, sebenarnya tidak cukup syahadat. Anda bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehatta ribuan kali, tidak cukup. Balabud ayya'mala bimuqtada syahadatain, bahkan Anda setelah syahadat harus mengamalkan keharusan dua kalimat syahadat itu. Karena dua kalimat syahadat itu bukan cuma kata yang diucap, bukan cuma sekedar pemanis bibir. Kita mengucapkannya, bukan. Ada konsekuensinya. Harus Anda menjalankan keharusan la ilaha illallah wa a'zamu as-salat. Yang paling wajibnya, paling besarnya adalah salat itu sendiri. Allahu musta'an. Yang banyak kaum muslimin menterlantarkan ibadah ini. Barakallahu fikum. Tidak sholat. Ya, terkadang sholat pas kalau mau. Kalau tidak, tidak. Wal muradu as-salawatul khams al-mafrudah. Salawat yang dimaksud di sini adalah sholat lima waktu yang diwajibkan. Faya'ati biha kama amalallahu ta'ala fi awqatiha ma'a jama'atil muslimin. Maka dia pun menjalankannya sebagaimana apa yang Allah perintahkan di waktunya masing-masing bersama dengan kaum muslimin berjamaah. Bil khusyu' wal khudu' wa tuma'ninah, dengan kekhusyuannya, dengan ketundukannya dan tuma'ninahnya. Barakallahu fikum. Khusyu' artinya dia hadir lahir batin di dalam salatnya. Khudu' tunduk dia. Barakallahu fikum. Menyerahkan diri di dalam sholat, watumaknina dan ketenangan. Barakallahu fikum. Tidak dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa yang Rasulullah gambarkan. Qama fanaqaraha, karena kridik, kata Rasulullah, sama seperti patukan ayam jago. Tahu patukan ayam jago? Persis ini yang dilakukan oleh orang yang melakukan salat tarawih 23 rakaat hanya beberapa menit. Dan dia baca-baca Allah, subhanallah. Tidak ada tumakninanya sama sekali. Kemudian mereka mengklaim bahwa ini salat ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Siapa yang mau silahkan, siapa yang tidak mau ya tidak usah. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Dahib. Salat yang diinginkan Rasulullah dengan kekhusyuan, ketundukan, tumain. Hadihiya iqamatus shalah. Inilah yang dikatakan menegakkan salat. Wa laysa al-muradu an ya'tiya bi ruku'i wa sujudi duna khusyu'in wa tumanina. Bukanlah salat itu hanya sekedar kita ruku sujud tanpa ada kehusyuan dan tuma'nina di dalamnya. Au yusalliha ala raghbatihi wa hawahu matama arada au kaifa ma arada. Dan bukanlah salat itu ketika dia melakukannya ya sesuai dengan kehendaknya, keinginannya, kapan dia mau salat, salat kalau enggak. Matama arada, kapan dia mau salat ya salat kalau enggak. Au kaifa ma arada, atau ya mana-mana dia mau bekeng. Tidak begitu, karena Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Ada sholat, ada aturannya, ada contoh yang telah diberikan. Bukan semau-maunya Anda melakukan. Barakallahu fikum. Fakam min musallin la yuqimus shalah. Betapa banyak orang sholat tapi dia tidak menegakkan sholat. Apalagi yang memang tidak sholat sama sekali. Bimana annahu yatala'abu biha. Dengan makna yang lain, orang yang sholat ini mereka hanya bermain-main di dalam sholatnya. Wah, ada kapan dikatakan bermain-main? Ya ketika dia tidak menjalankannya sesuai dengan perintah. dan contoh Rasulullah. Wahada la tufiduhu salatuhu syai'a. Orang yang seperti ini tidak ada manfaat untuknya salat yang dia lakukan. Fal madaru ala iqamis salati kama amala Allah Subhanahu wa taala. Maka ya porosnya ini pada menegakkan salat sebagaimana Allah sebagaimana apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu hiya ar-rukun tsani. Barakallahu fiik. Dan salat itu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam ba'da syahadatain. Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu menghalangi orang dari perbuatan keji dan munkar. Fahiya jami'atun likulli khair wa hiya ra'sul ibadatil badaniyah. Maka salat itu sendiri adalah ibadah yang mengumpulkan semua kebaikan. Ketika orang menegakkannya sesuai dengan apa yang diperintah, maka salat ini berfungsi apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini akan menghalangi dia berbuat keji dan munkar. Wa hiya ra'sul ibadatil badaniyah, dan ini adalah pimpinan nomor wahidnya semua ibadah yang dilakukan dari ibadah badaniyah. Wa hiyal fariqatu bainal muslim wal kafir. Dan salat inilah sebagai pembeda antara seorang muslim dan kafir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam bainal 'abdi wa bainal kufri wa tarkis wa syirki tarkus shalah. Perbedaan antara seorang hamba yang beriman dan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Falladzi la yusalli wa in kana yashhadu an la ilaha. Maka orang yang salat orang yang tidak salat walaupun dia syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah laisa bi muslim hatta yusalli, tidaklah dia dicap sebagai seorang muslim walaupun dia sampai dia salat. Barakallahu fiik. Dia ngaku muslim, dia telah syahadat, maka wajib bagi dia menunaikan salat. Nah, sangat disayangkan barakallahu fiikum, ternyata banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengindahkan perintah ini, enggan melakukan salat. Allahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.